Senang sekali Anda masih bersama dengan kami. Pak, sekarang saya memutuskan untuk ingin mulai mengupayakan supaya bisa mencapai hal-hal yang besar. Okay. Berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk berhasil? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berhasil? Pertanyaan yang super. Sahabat Indonesia yang super, lihat ini ya. Waktu yang dibutuhkan untuk berhasil sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk gagal. Kalau Anda tidak berhasil umur 40, Anda gagal umur berapa? 40. Mau apa lagi? Sekarang, lihat orang-orang besar di sekitar kita. Mereka umurnya sebanding dengan kita. Seperti Genghis Khan, Imam Ghazali, Mother Teresa, Admiral Nelson, misalnya. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan waktu yang dia tahu kalau tidak digunakan untuk keuntungannya, waktu akan digunakan oleh alam untuk kerugian kita. Saya ulangi, waktu kalau tidak kita gunakan untuk keuntungan kita, waktu digunakan oleh alam untuk kerugian kita. Itu sebabnya kalau kita dihitung dari waktu, setiap orang sebetulnya sedang merugi. Karena dia tidak menggunakan waktu itu untuk menjadikannya lebih kuat, lebih besar, lebih tinggi, lebih berpengaruh. Jadi kalau orang mengatakan, kalau saya nasihatkan cara-cara untuk menempatkan tata pikir, tata tindak, lalu mereka bilang apa? Wah, tapi untuk berhasil kan butuh waktu, Pak Mario. Yes, dengarkan ini. Anda melakukan atau tidak, Anda butuh waktu yang sama. Terima kasih, Pak Mario. Silakan, penanya. Siapakah? Oh yes, Ibu. Selamat malam, Pak Mario. Salam super. Selamat malam, Mas Yogi. Nama saya Sally dari Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia, Kuala Lumpur. Senang sekali. Dari Kuala Lumpur. Saya datang jauh-jauh hanya untuk menonton acara ini. Super sekali. Ya. Begini Pak Mario, saya mempunyai khayalan dan cita-cita yang tinggi. Tapi kadang-kadang saya merasa khayalan dan cita-cita saya ini dibatasi oleh orang-orang sekitar saya. Bagaimana caranya saya bisa mewujudkan cita-cita saya ini tanpa dibatasi oleh apapun dan tanpa mengecewakan orang-orang di sekitar saya? Itu saja, terima kasih. Sahabat Indonesia yang super, yang ada di studio dan dimanapun Anda berada, kita sekarang ini sedang dibatasi oleh sesuatu. Kalau tidak, kita sudah meledak. Bukankah telah banyak malam-malam tanpa tidur yang berisi khayalan dan rencana? Iya tuh? Sampai istrinya bilang tidur, gitu? Bilang sebentar, belum selesai, gitu kan? Nah, kalau kita tidak menjadi sebesar impian kita, berarti ada yang sedang kita lakukan yang membatasi kita. Mudah-mudahan Anda tidak bilang ini teori. Karena orang yang mengatakan itu teori sedang membatasi dirinya. Kasihan sekali, dunia ini membatasi kita. Orang lain mengkritik upaya kita. Bahkan waktu kita memberi dicurigai. Waktu kita menasehati, orang bilang sok tahu. Dunia beroperasi bertentangan dengan keinginan kita. Lalu mengapa kita membantunya dengan meragukan diri sendiri? Jadi kalau kita mau berkhayal, berpihaklah kepada kepentingan diri untuk berhasil. Karena semua orang yang tadinya menolak Anda itu akan mengambil keuntungan dari perkembangan Anda, sehingga mereka merasa bagian dari pertumbuhan Anda. Itu saat semuanya berputar, dari yang mengkritik menjadi membantu. Yang mau mengambil keuntungan dari Anda justru menyumbang. Lihat itu, yang tadinya mau mencari kesalahan Anda untuk menjatuhkan Anda, sekarang menemukan kesalahan Anda untuk menasihati Anda agar tidak salah. Coba. Yang kita butuhkan adalah ketahanan untuk sabar sampai dunia berpihak kepada kita. Jangan batasi khayalan Anda. Itu. Jawaban untuk Mbak Sela. Penanya berikut, saya persilakan. Yes, Bapak, silakan. Bapak Mario, salam super. Salam super, Bapak. Nama saya Jenny, saya dari Bali. Bali, dari Bali. Di sini saya dikawal oleh istri, dua orang anak dan satu menantu. Bukan main. Dikawal, Pak. Dikawal. Iya. Ya, begini Pak Mario. Yes, belakangan ini banyak dari kawan saya, seperti mungkin di daerah mana juga, yang menjadi caleg